بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ya wali fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Ujuzah Al-Mi'iyah karya Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bait Rabi' wa thalathin wa sadril bait al-khamis wa thalathin, bait syair yang ke-34 bersambung dengan awal dari bait yang ke-35, di mana kata beliau rahimahullah ta'ala, thumma ala saudata amdha'adahu fi ramadana thumma kana ba'dahu abda binatis siddiqi fi syawali. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha fi Ramadan, pada bulan Ramadan, beberapa waktu sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Tsumma kana ba'dahu, kemudian tidak berselang lama Nabi SAW juga menikahi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan telah kita sebutkan kemarin riwayat dari Khawlah bintu Hakim, di mana beliaulah yang menjadi perantara yang mengutarakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga kepada keluarga Zam'ah ibn Qais. Kisah panjang yang disebutkan oleh Khawlah, yang pada intinya sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa ada dua riwayat tentang pernikahan Nabi SAW dengan Saudah bintu Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Di mana riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Nabi SAW terlebih dahulu menikahi Saudah bintu Zam'ah, baru kemudian menikahi Aisyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh beliau Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, demikian juga menukil dari gurunya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Riwayat ini porosnya ada pada penukilan dari Aqil dari Al-Imam Az-Zuhri. Demikian juga riwayat Qatadah Abu Ubaidah dan Al-Imam Ibn Ishaq, semuanya bersumber dari Az-Zuhri. Nah, menurut riwayat mereka, Aqil, Qatadah, Abu Ubaidah dan Ibn Ishaq, Nabi SAW menikahi Saudah terlebih dahulu, baru kemudian Aisyah. Riwayat yang kedua berporos pada penukilan Yunus dari Al-Imam Az-Zuhri bahwa Nabi SAW terlebih dahulu menikahi Aisyah, barulah beliau menikahi Saudah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib, tersisa pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya seperti yang kita sebutkan kemarin, insyaallah akan kita bawakan di kesempatan kali ini tentang biografi ringkas dari Saudah bintu Zam'ah, demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Yang pertama, Saudah. Kita bahas beliau terlebih dahulu. Saudah bintu Zam'ah. Boleh ditulis. Nama beliau adalah Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syams Al-Amiriyah Al-Qurashiyah. Baik. Siapa nama ayahnya tadi? Hah? Zam'ah bin bin Qais tadi. Nama ibu beliau adalah Asy-Syammus. Asy-Syammus. Shin, Mim, Waw, Sin. Asy-Syammus bintu Qais bin Amr An-Najjariyah dari Bani Najjar. Tayyib. Sauda bintu Zam'ah dilahirkan di kota Makkah dan beliau juga dibesarkan di kota Makkah. Ketika telah beranjak usianya, beliau menjadi seorang gadis, datanglah As-Sakran Ibn Amr untuk meminang Saudah bintu Zam'ah dan diterima pinangannya oleh kedua orang tua beliau, sehingga menikahlah Saudah bintu Zam'ah dengan As-Sakran bin bin siapa? As-Sakran bin Amr. Baik. Dan beliau berdua, As-Sakran bin Amr, demikian juga Saudah bintu Zam'ah, mereka termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun, yang awal-awal masuk Islam, menyambut dakwah Rasulullah SAW. Saudah masuk Islam, demikian juga suaminya, As-Sakran bin Amr. Dan beliau juga ikut berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, kemudian pulang setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. As-Sakran dan Saudah pulang. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa As-Sakran ketika di Habasyah beliau mengalami sakit karena rindu dengan Nabi SAW. Oleh karena itu ketika diizinkan untuk pulang bagi orang-orang yang mau, Nabi SAW memberi pilihan kepada mereka, boleh menetap di Habasyah, boleh pulang ke Makkah. Nah, di antara yang memilih untuk pulang ke Makkah adalah As-Sakran dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anhumah. Tidak berapa lama kemudian As-Sakran bin Amr radhiyallahu taala anhu beliau meninggal, lalu Saudah bintu Zam'ah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu usia beliau Saudah bintu Zam'ah beliau berusia 55 tahun. Dan beliau seorang janda, memiliki beberapa orang anak. Tayyib. Yang berikutnya, manaqib. Di antara keutamaan-keutamaan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah seorang yang bersifat dengan al-karam was-saha wal-ikthar min as-sadaqah. Beliau dikenal seorang yang mudah untuk memberi. Beliau gemar bersedekah. Disebutkan dalam riwayat bahwa beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang akan terlebih dahulu menyusul engkau ketika meninggal nanti? Nabi SAW menjawab, yang akan menyusul aku, artinya meninggal sepeninggal Nabi SAW, adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kata Aisyah, kami pun kemudian mengambil alat pengukur dan mengukur tangan-tangan kami. Dan kami mendapati bahwa Di antara kami yang panjang tangannya adalah Saudah bintu Zam'ah. Dan demikianlah Saudah bintu Zam'ah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal terlebih dahulu karena beliau usianya paling tua. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barulah sepeninggal Saudah kami mengerti apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Saudah adalah orang yang paling panjang tangannya. Ternyata Saudah gemar untuk bersedekah. Beliau sering bersedekah. Tayyib. Kemudian di antara keutamaan Saudah bintu Zam'ah yang lain adalah masih seperti apa yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seperti kita sebutkan kemarin, Aisyah dan Saudah memiliki kedekatan lebih dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Karena beliau berdua dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang tidak berselang lama. Aisyah menggambarkan, kata beliau radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudah binti Zam'ah min imra'atin fiha khidah." Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang aku ingin untuk sama seperti dia, ingin bisa mencontoh atau bahkan menjadi seperti wanita itu. Min Saudah bintu Zam'ah, dibandingkan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau ini mengumpulkan hampir semua khisalul khair, semua kebaikan berusaha untuk dilakukan oleh Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai Aisyah pun tidak pernah merasa cemburu kepada Saudah. Tayyib. Demikian juga disebutkan dalam beberapa riwayat di mana ketaatan Saudah bintu Zam'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerti firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wanita untuk berdiam di rumahnya. Tidak banyak keluar. Dalam surat Al-Ahzab, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bersolek seperti layaknya wanita-wanita jahiliyah mereka bersolek. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah bintu Zam'ah ditanya, "Tidakkah engkau menunaikan ibadah haji dan umrah sebagaimana teman-temanmu yang lain?" Maksudnya sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa kata Saudah? "Hajjatu waqta amartu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, aku sudah pernah berhaji bersama beliau. Aku sudah pernah menunaikan umrah. Tetapi satu yang belum bisa aku laksanakan, janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna," dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah bintu Zam'ah, beliau sama sekali tidak pernah keluar dari rumahnya karena ingin mengamalkan ayat tersebut. Kata Saudah, "Itu satu-satunya yang belum bisa aku laksanakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya beliau tidak pernah keluar dari rumah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Saudah, barulah dikeluarkan jenazahnya untuk dikuburkan. Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Keutamaan yang lain dari Saudah bintu Zam'ah, beliau dikenal sebagai seorang yang ceria. Beliau mudah bergaul dan beliau seorang yang sedikit humoris. Sering beliau bercanda dengan Aisyah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, kemana lupa tulis riwayat panjangnya, tapi intinya pernah suatu kali Aisyah dan Saudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah membuat satu jenis roti, tapi ternyata Saudah tidak suka dengan jenis roti itu. Dari dulu, dari semenjak mudanya, Saudah bintu Zam'ah tidak suka dengan jenis roti tersebut. Maka kata Aisyah menggoda Saudah, "Hai Saudah, makan roti ini atau aku akan oleskan ini ke wajah kamu." Di itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Aisyah hendak bercanda, terlihat muka yang tidak suka dari Saudah bintu Zamah, tapi beliau tidak marah. Beliau hanya mengatakan, aku tidak suka dengan itu. Maka oleh Aisyah radhiyallahu anha dioleskan itu adonan rotinya ke muka Saudah. Saudah bintu Zamah kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lihat apa yang diperbuat oleh Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ya Saudah, makan. Tapi memang dasarnya tidak suka, tidak bisa dipaksa. Dan Nabi SAW tidak memaksa. Beliau hanya bercanda. Makanlah ya Saudah. Tetap Saudah tidak mau dan dioleskan lagi oleh Aisyah. Sehingga kemudian mereka bertiga tertawa bersama. Nabi SAW, Saudah dan Aisyah. Lihat kerukunan ini. Jarang ditemui di antara istri Nabi kecuali antara Aisyah dengan Saudah bintu Zamah radhiyallahu ta'ala anhumah. Tayyib. Allah ta'ala a'lamu bisawab. Itu di antara beberapa keutamaan dari Saudah bintu Zamah, selain dibanding daripada beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi salah seorang ummahatul mukminin, ibu dari kaum mukminin. Itu sendiri sudah memiliki keutamaan khusus bagi seorang wanita yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, saya ingat tambahan kalau begitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal lama dengan Khadijah, dengan Saudah, Saudah merasa bahwa sepertinya Nabi tidak akan suka lagi. Kenapa? Karena Saudah beranjak tua. Ketika dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 55, ikut hijrah ke Madinah. Berarti usia berapa itu? 60 lebih. Saudah bintu Zamah, beliau lebih tua dibandingkan istri-istri yang lain. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan satu ayat khusus berkaitan dengan Saudah bintu Zamah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Yaitu sebuah ayat dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan jika seorang wanita khafat min ba'liha, khawatir dari suaminya, nushuzan, perbuatan nushuz, au i'radan, atau seakan-akan suaminya tidak lagi suka dengan dia, maka kata Allah, fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma, maka boleh saja antara suami istri itu membuat satu perjanjian yang tujuannya adalah kebaikan. Wa sulhu khair, dan perjanjian baik yang mereka lakukan untuk sebuah kebaikan itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab turunnya ayat ini? Ketika Saudah bintu Zamah sudah merasa bahwa saya ini paling tua di antara istri-istri yang lain, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja tidak suka kepada saya. Lalu Saudah memberikan jatah malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya ada di rumah Saudah, beliau berikan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah dikunjungi oleh Nabi dua kali, Saudah tidak. Beliau merelakan itu. Nah, karena kerelaan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi. Seketika itu juga ini yang mendasari Aisyah menjadi lebih hormat kepada Saudah bintu Zamah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang kita sampaikan, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang aku ingin sama seperti dia dibandingkan Saudah. Riwayat yang lain menyebutkan karena Saudah dengan kondisinya beliau rela memberikan jatah malamnya untuk saya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini Saudah bintu Zamah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal pada tahun berapa kemarin, sudah pernah kita bahas? Fadl yang masih ingat. Saudah bintu Zamah meninggal pada tahun 54 Hijriah di bulan Syawal. Ada yang menyebutkan di akhir kekhilafahan Umar radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau melihat tahunnya 54 Hijriah sahih, maka itu bukan di kekhilafahan Umar, melainkan di kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah taala dalam Tarikh Dimasyq halaman 198, dan beliau meninggal dikuburkan di kota Madinah. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Tayyib. Aisyah, nama beliau adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Siapa nama gua kan? Abdullah. Tayyib. Bin Abi Quhafa. Siapa nama Abu Quhafa? Kakeknya Aisyah, siapa namanya? Enggak apa-apa, enggak usah takut jawab. Utsman. Tayyib. Aisyah bintu Abi Bakar, Abdullah bin Abi Quhafa, Utsman. Tayyib. Abu Quhafa namanya Utsman. Baru bin Amir bin Ka'ab bin Kinanah. Bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya yang bernama Kinanah. Kinanah ke atas sama dengan nasab Nabi SAW. Tayyib. Ibu dari Aisyah adalah Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah. Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah. Beliau berasal dari Bani Kinanah. Tayyib. Apa kunyahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak. Lalu kemana nisbah Ummu Abdillah? Tayyib. Ada dua riwayat yang menyebutkan kenapa Aisyah berkunyah Ummu Abdillah. Di sini sekaligus faedah kepada kita bahwa nama kunyah tidak mesti harus memiliki anak. Boleh seorang berkunyah punya nama kunyah meskipun belum memiliki anak. Bukan syarat anak untuk bernama kunyah. Ummu Abdillah, riwayat yang pertama bahwa nama tersebut nisbah kepada anak saudarinya, yakni Asma bintu Abi Bakar. Tayyib. Siapa suaminya Asma? Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa anak mereka? Pernikahan Asma dengan Zubair, siapa anaknya? Abdullah bin Az-Zubair. Nah, Aisyah mengambil nama Ummu Abdillah dinisbahkan kepada keponakannya, Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Abdullah bin Zubair ma'ruf. Beliau salah seorang sahabat Nabi SAW dan beliau adalah seorang muslim pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW. Tayyib. Awalu man wulida ba'dal hijrah. Beliau muslim pertama yang dilahirkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, Abdullah bin Zubair. Dan ketika Abdullah lahir, Aisyah gembiranya bukan main. Dibawa Abdullah, kemudian beliau apa namanya dalam riwayat mengambil sedikit ludahnya Aisyah, kemudian dimasukkan ke bibir Abdullah supaya pertama kali yang masuk ke dalam perut Abdullah adalah dari barokah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan demikian Abdullah bin Zubair hidup dalam pengasuhan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, meskipun kemudian nanti beliau terbunuh. Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Urwah bin Zubair. Berarti saudaranya, tetapi beliau Urwah bin Zubair sahabat Nabi bukan? Bukan. Saudara tadi bukan sahabat Nabi SAW. Nah, Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kullu sawahibi lahunna kunan. Saudari-saudariku, mereka semua punya nama kunyah, sedangkan aku tidak. Maka berikan kunyah untukku. Lalu Nabi SAW beliau menjawab, iktani anti bibnaki Abdillah ibn Zubair. Kalau begitu ambillah kunyah dengan anak saudarimu yaitu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 4970. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dilahirkan di kota Makkah. 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Aisyah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha lebih tua siapa? Aisyah dengan Fatimah lebih tua siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua Fatimah. Nah, jarak antara Fatimah dengan Aisyah terpaut usia 8 tahun. Fatimah 8 tahun lebih tua dibandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Aisyah menjadi ibu dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 6 tahun dan berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berusia 9 tahun di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berikutnya. Manaqib Aisyah, di antara keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, beliau adalah ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana riwayat dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, di mana Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapa manusia yang paling engkau cintai?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Baik. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki, kata Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abuha," ayahnya. Baik. Jadi Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Keutamaan yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatazawwaju bikran ghairaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita perawan kecuali Aisyah. Jadi Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annal wahya kana yanzilu wa huwa ma'aha fi lihafiha. Wahyu seringnya turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di selimut Aisyah. Jadi wahyu tidak turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di selimut seorang wanita kecuali selimutnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Keutamaan yang keempat, tentang keilmuan dan fikih Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang agama sangat luas. Demikian juga memiliki banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa terbukti dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, "Ma ashkala 'alaina ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu." Tidak pernah ketika kami para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung tentang satu hadis, fasa'alna anhu Aisyah radhiyallahu taala anha illa wajadna indaha minhu ilman. Lalu kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang hadis tersebut, melainkan kami pasti mendapati Aisyah punya ilmu tentang hadis itu. Tayyib. Ini kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan bagaimana fikihnya Aisyah. Bagaimana luasnya keilmuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Dan seperti yang kita sebutkan kemarin, Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk salah seorang dari al-mukthirina fil riwayah. Beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah riwayat Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang nyatat kemarin? Hah? Tayyib. 2000, ah? Berapa? 2210 hadis. 2210 hadis. Tayyib. Kemudian masih ana rincikan dari yang tadi hadis faedah tambahan. Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebanyak 74 hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah sama, ittafaq. Jadi Al-Imam Bukhari meriwayatkan, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan. 74 hadis. Wa anfarada Al-Bukhari bi 54 haditsan. Berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sendiri dari Aisyah sebanyak 54 hadis. 54 hadis. Al-Imam Bukhari meriwayatkannya, tapi Muslim tidak meriwayatkannya. Wa anfarada Muslim bi 69 haditsan. Sedangkan Al-Imam Muslim meriwayatkan sendiri dari Aisyah 69 hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Keutamaan yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari hadithul ifaq, dari berita dusta tentang kesucian Aisyah, di mana beberapa waktu yang cukup lama Nabi SAW mendiamkan Aisyah, tidak mengajak bicara Aisyah, tidak menegur Aisyah, tapi masih di satu rumah. Sampai kemudian juga Nabi SAW membiarkan Aisyah dengan ayah dan ibunya, sampai merasa dunia itu seakan-akan sempit dengan berita dusta dari kaum munafikin. Dan banyak para sahabat yang qadarullah ikut terjatuh dalam berita dusta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan beberapa ayat untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tuduhan dusta tersebut bahwa beliau telah berzina. Dalam surat An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, beberapa ayat setelahnya, hampir satu halaman. Tayyib. Berikutnya yang keberapa? Yang keenam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu hukum disebabkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu hukum tentang tayammum. Hukum tentang tayammum. Tayyib. Syariat tayammum turun karena kisah atau peristiwa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Di mana ketika dalam satu perjalanan Aisyah ikut bersama Nabi SAW bersama kaum muslimin, ketika itulah perhiasan Aisyah jatuh, kalungnya jatuh. Maka Nabi SAW kemudian berhenti memerintahkan para sahabat untuk mencari kalung itu. Walama, padahal persediaan mereka tidak banyak, air itu tidak banyak persediaannya, tapi mereka menuruti perintah Nabi SAW untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah beberapa waktu dicari, persediaan air habis. Mereka bingung bagaimana caranya untuk bersuci ketika hendak melaksanakan sholat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat untuk tayamum, bersuci menggunakan debu. Awalnya banyak yang merasa tidak enak hati dengan karena sebab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ketika turun syariat tayamum, mereka kemudian memuji keluarga Abu Bakar. Sungguh berbahagia kalian wahai keluarga Abu Bakar, berapa banyak barokah yang turun kepada kalian. Syariat hukum tayamum ini juga turun disebabkan oleh kalian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, mungkin ini beberapa faidah atau keutamaan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sana masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki banyak keutamaan. Tayyib. Kemudian beliau meninggal pada tahun berapa? Sudah kita sebutkan kemarin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tahun 58 Hijriyah. Malam Selasa tanggal 17 Ramadan. Beliau meninggal di Madinah. dan beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk mensolatkan jenazahnya. Sehingga ketika Aisyah wafat, yang mensolatkan jenazahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqiyah di samping Masjid Nabawi. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahmakumullah yang kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.